Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh pondok pesantren, soho masyayikh nahdiyin, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten, MWC atau ranting, ingkang kawula hormati, dan segenap jamiah Muhammadiyah sedoyo, mulai dari daerah sampai ke desa, ingkang sangat kawula mulyakaken, hadirin konco-konco mustami'in wal mustami'at, segenap pecinta jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, kula kali panjenengan tasih pinaringan sehat zahir batin, sehingga saged nderekaken pengaosan kitab hikam menika mandar muga pengaosan menika dadosa manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya melai saking donya antos dumugi dateng alam akhirat mangkih. Amin amin Allahumma amin. Monggo kita lajengaken sak menika kita ngantos dateng nomor 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umlumihi wa amitana bi asrarihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka ail muridu ayyuhal muridu jongoten sakjane. Ma hajabaka ayyuhal muridu al mahjubu anillahi wujudu mawjudin. Ma hajaba ora ngaling-ngalingi ka ing sira ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken hudur maring Allah al mahjubu kang kinalingan anillahi saking Gusti Allah apa wujudu mawjudin anane barang kang maujud minal akwani bayane pira-pira barang kang maujud adunyawiyati kang bangsa donya wal ukhrawiyati lan kang bangsa akhirat ma'ahu sartane Allah. Napa kok ngeten idla wujuda krana ora ana wujud iku maujud lima kadwe barang siwahu kang sakliyane Allah alat tahqiqi ing ngatasé kenyataane. Walakin tapi ini hajaba ngaling-ngalingi ka ing sira anhu saking Allah apa tawahumu maujudin nyipta anane barang kang maujud ma'ahu sartane Allah ai tawahumu kategese oleh nyono sira nyipta sira anama ing satemene barang siwahu kang sakliyane Allah lahu iku iku kadwe mawujudun utawi wujud ma'ana usarto sak temene mafi dhatihi ing dalam dhatima iku adamun oraono mahdun kang murni indal arifina monggone piro-piro wong kang makrifat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dawun iki musonib, sebetulnya kulo kali panjenengan ini terhalang dari wusul kepada Allah itu bukan terhalang dengan wujudnya barang yang maujud. Kula kali panjenengan iso ndak ketok karo Gusti Allah. Secara zahir koyok-koyok kita ini terhalang oleh dunia. Padahal aslinya dunia itu tidak ada. Lalek wis diarani dunya niku mboten wonten, maka berarti yang menghalang-halangi kita adalah dugaan kita sendiri bahwa dunia itu ada. Sakjane dunya niku mboten wonten, tapi berhubung dugaan kita yang mengatakan bahwa dunia itu kuat, akhirnya dugaan itu sendirilah yang menghalangi untuk hudurnya kita datang ngarsane Gusti Allah. Panjenengan sampai sembayangi koter. Apa kok koter sembayangi? Krono sampean kesusunya nang pasar sebab ndek tuku ne tepak laris-laris si ake wong tuku. Padahal sing sampean padosi duduk laris. Nopo? Nomor siji bati sing ake. Nomor loro dunyo sing barokah. Dan perlu menjadi catatan bagi kita. Kulo kali panjenengan mboten perlu gak ada dunyo katah niku yen orah wonten barokai. Saniki dunyo ni katah. Tapi mboten barokah. Begitu mari dodolan onondik pasar. Mule tutuk nang omah sampean kecoban. Duwi kecopetan. 100 juta. Entek kabeh bleng. Terus kula takon teng panjenengan, apa perlu nih sampean mang sembahyang kesusu-kesusu? Lek setelah mengumpulkan uang, uangnya dicuri oleh maling atau diambil oleh pencopet. Niku jenenge donya mboten barokah. Cari akal donya niku kaya wonten, tapi ternyata setelah sampai di rumah tidak ada dunia itu. Nopo krono dicopet uang. Jadi gampangan sing nyebabno kula kali panjenengan niki atuh nang Gusti Allah bukan wujudul maujud minal akwan tutu anane dunyo tetapi perasaan kita sendiri yang membawa kita untuk ke sana. Wong sugih karo mboten duwe niku mek teko perasaan asline. Orang kaya bisa menjadi miskin karena perasaannya merasa kurang melulu. Orang miskin bisa menjadi kaya karena perasaannya selalu merasa cukup. Apakah boten-boten? Engge. Teko perasaan dhewe. Malah lek tiang kata dunyane niku bisa dikatakan lebih miskin daripada orang miskin. Kenapa? Karena dia enggak bisa tidur mikiri dunyane to. Dijawab nang wong sing akeh dunyane ya mboten lek wong akeh dunyane niku iso mencapai sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan niatan hatinya. Engge mas wong miskin ge iso, lan tak wedi nang Gusti Allah. Apapun yang dia inginkan, pasti akan berhasil. Terlarang atau tidak terlarang, pasti akan berhasil. Sekalipun orang itu tidak punya. Tapi syaratnya, dia tidak takut kepada Allah. Akan melakukan apa saja. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dunia tidak akan menjadi segala-galanya. Mengapa? Karena di balik itu masih kita dihantui oleh perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Dadi lek ngoten, wa wujuduhu utawi anane ma iku kawujudi zilali syajari koyo anane iup-iupane wit-witan alal ma'i ingatasi banyu. Fa innaha mongko sak temene zilalu syajar iku latamna'u ora nyegah apa zilalu syajar sayra sufuni ing melakune piro-piro prau. Dadi anane donya niki ibaratnya adalah ayang-ayangan. Ayang-ayangane wit-witan sing onten dek banyu. Yang mana ayang-ayangan niku tidak bisa menghalangi jalannya perahu. Masih wis ketok ono kayu ni gede perahu liwat tetap lancar. Nopo karena bayang-bayangan saja. Kulo kali panjenengan wedi pole ono kayu gede wong barang duduk kayu. Bayang-bayangan. Nek kalau bayang-bayangan mengapa kita takut? Mboten perlu wedi. Nek bayang-bayangan. Terus mawon terajang. Untuk menuju wusul. Sampai datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean wedi nang ayang-ayangan. Ya, ya mbo. Katene dagang. Kuatir rugi. Padahal niate dagang awake kepingin mensejahterakan keluarganya. Rugi oleh batiku sakjane mboten wonten. Sing ono niku perintahe Gusti Allah. Kulo ambek sampean dikongkon nyambut gawe. Begitulah caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahe model koyok ngoten. Kok dadaan kulo ambek sampean wedi rugi. Sakjane rugi niku mboten wonten. oleh batin itu nggih ndak ana. Yang ada itu hanya bayangan sebentar. Mari rugi sampean wis guyu-guyu. Mari sediluk sampean oleh batin dilungkas mungkin ana barang sing nyusano, pean iso nangis dan seterusnya dan seterusnya. Fala ajiba mongko ora ana kang ngalang-alangi iku maujud laka maring sira anillahi saking Gusti Allah illa tawahumu wujudima angin nyipto anane barang siwa hukang sakliane Allah la ghairu orah liane wadhalika utai mengkunu-mengkunu la hajiba illa tawahumu wujudima siwahu iku karojulin koyok dene wong lanang batakang sewengi-wengi soporojul fi makanin ing dalam panggonan wa arada lan ngarepaken sapa rajul al-buroza al-biroza al-biroza maun al-biroza eng lewat nekani hajat fasami amangka nuli krungu sapa rajul sautar yahi ing suarane angin mingkuatin saking cendelo gunaka endele mengkono-mengkono panggonan kang rada adoh fadhonna mongko nyono sapa rajul hu ing sautar riyah nyono zairon ing suarane macan ai sauta asadin tegese nyono ing suarane macan famana mongko nyegah hu ing rajul apa zalika mengkono-mengkono sautur riyah utawa mengkono-mengkono dzon apa dhalika mengkunu-mengkunu dhon anil birozi saking nekani hajat. Dati falamma asba'a mongko arikalane esuk-esuk soporo jul lam yajid mongko. Orah nemu soporo jul hunaka endale mengkunu-mengkunu kang panggonan kang adomang hasadan ing macan. Wa inna marrihu angin pastine angin indogotot iku nekani oporih iku melbu apa rih fidzalikal fitilkal kuwati endalem mengkon fitilkal kuwati endalem mengkon-mengkono cendelo fama ajaba mongko ora ngaling-alingi hu ing rajul apa wujudu asadin anane macan wa innama ajaba angin pastine ngalang-alangi hu ing rajul apa tawahumul asad nyono ing wujute macan juga bisa diibaratkan uwong sing boten saged usul nang Gusti Allah karena terhalang oleh dunia niku kaya dene tiang jaler. Wong jaler waktu bengi-bengi dek niku wonten ndek sijine panggonan dan dia ingin nekani hajate, metu kodoil hajat utawa kepingin tuku nopo. Kemudian setelah dia ingin keluar ternyata dia mendengar suara gemuruh angin saking cendelo sing wonten ing riku. Nah, suara gemuruh angin niku dikira suarane macan. Karena dia mengira itu suaranya macan, maka perkiraannya yang mengira bahwa itu suara macan itulah yang mencegah dia untuk keluar rumah mendatangi hajatnya. Akhirnya sakjeki injing ketika pagi didelok ternyata macane mboten wonten. Dadi lek ngoten dhe'e niku mboten wusul nang Gusti Allah, mboten sampai dumeka dateng Gusti Allah krana dhe'e itu mengira bahwa dunia ini ada. Sama halnya dengan orang tadi yang mau keluar rumah akhirnya dia mengurungkan niatnya krana mengira di luar ada harimau yang terdengar suaranya, padahal aslinya itu bukan suara harimau, tapi suarane angin gemuruh. Jadi menungso niku aslinya ditakut-takuti oleh perasaannya sendiri. Tiang katene berobat, wedi awake wedi mati. Ya jane mati niku wis ono targete teko Gusti Allah. Saking perasaan niku sing garakno dheke wedi. Perasaannya yang menyebabkan dia itu takut. Perasaane sing garakno dhek niku wedi. Dadi segala kesengsaraan, kesusahan, bunga, kecewa, bahagia niku asline wis ditimbulno teko atine dhewe, teko perasaane dhewe. Kalau perasaan kita menyangka yang bukan-bukan, maka justru kita akan menjadi sempit kehidupannya karena perasaan kita sendiri. Kalau perasaan dituruti, tidak mari-mari wong perasaan. Wong kabeh sak niki-niki Gusti Allah sampun mesti akan ngeten-ngeten sampun wonten. Kepastiannya dari Allah itu sudah ada. Mengapa kita masih takut? Nopo kita sik mamang? Tadi sembahyang singkat ini khusyuk. Kuatir gabai kaudanan, krono mangepe gabah. Itu hanya perasaan saja. Udan utawa ndak niku ndak masalah. Sing penting gabai sampean niku kenek di PP, lek wis mari di PP iso dadi beras, lek dadi beras kenek dimasak iso dadi sego, bisa dimakan. Intinya kan hanya itu. Perkara kaudanan, perkara yok nopo ndak masalah. Sing dadekno masalah niku perasaan wedine dhewe niku. Perasaan takutnya sendiri. Aku ndak katene kawin. Apa kok ndak kawin? Wedi aku. Wong kawin niku soro. Salah meneng-meneng nang sing wedok disreni tok. Mulai terlambat merengut. Padahal awak iki niate nyambut gawe ndolek rezeki. Mestine mulai jam 5. Sampai jam 7 krono ndolek hubungan tutuk umat tukaran. Wis, ndak rabi wis leren aku. Dek warung sing kajenge rabi napa krono kuatir disentak, krono kuatir diseneni, krono kuatir diperenguti nang sing wedok. Krono wedi nang marotuane setengah koyo jerangkong umpamane. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sajane itu adalah perasaan kita. Sing paling penting niku duduk menghadapi bojo merengut, duduk menghadapi bojo ngamuk, mboten menghadapi bojo niku nangis, ndak menghadapi repote awak niki ndolek ekonomi. Yang terpenting orang kawin itu adalah niatnya wujude ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Sudah. Wa aman dek jero niku ada ombak yang menggoyang lajunya perahu. Yang diserupakan dengan itu pernikahan itu oleh Kanjeng Nabi, itu anggaplah sebuah proses. Singkat ini barengi ganjarani sampean. Wong urip rumah tangga, cobane tambah gede, maka pahalanya juga makin besar. Tapi syaratnya siji, kudu sabar. Nah katik misa-miso, ngalor ngidul sampean miso. Niku yo keliru, iku jenenge sampean wis jelas ndak tutuk nang Gusti Allah. Yo krono perasaane dhewe. Ngamuk miso, ono ngene miso. Lah apa sampean miso? Wong barangan ngamuk niku ndak kudu miso. Lek sampean kekarepane mboten ya wis ngomong-ngomong mboten kan sudah selesai. Tidak bermasalah. Nah kalau kita enggak pernah selesai, perasaan kita yang selalu menghantui kita, kapan kula kali sampean singkat ini cedhek nang Gusti Allah? Mboten saged cedhek nang Gusti Allah. Selagi kita dicetir oleh perasaan kita yang bukan-bukan, maka selamanya kita akan berjalan di tempat. Ibadah nopo mawon pun sing sampean kepingin tutuk nang Gusti Allah ndak kira tutuk-tutuk. Duit-duit didik-didik karepe kate nyelengi gawe nang Mekah gawe haji nekani rukun Islam sing nomor 5. Kuatir engko anakku ndak mangan. Nek tak gawe bayar iki haji engko anakku penggaweanku macet. Wong barangan penggaweane durung macet wis dipikir macet. Bayarno dhisik, mari dibayar sampean pikir, ngoten lho. Lek sampean mikir dhisik sak durung dibayarno ya ndak tutuk-tutuk, Pak. Terus sampean ono mburi. Koncone wis biyen haji sampean durung haji-haji padahal dunyone akeh sampean. Apa kok ndak tutuk-tutuk nang Mekah karena dia dihantui oleh perasaannya sendiri. Diweden-wedeni oleh perasaane dhewe. Maka perasaan itu perlu kita alihkan datang arsane Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan sepenuhnya datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula kali panjenengan bakal tutuk. Lah niku. Wong barangan suarane angin dikira macan. Didelok ya ndak napa-apa. Kok wedi ndak metu perasaannya menyangka bahwa suara itu adalah suara harimau. Jadi bukan harimau yang dia takuti adalah perasaannya sendiri. Merkane wonten omongan orang tinju sebelum naik ring maka dia akan bertarung melawan mentalnya sendiri. Dan pertarungan yang paling berat adalah pertarungan melawan mental. Bukan melawan musuh. Nglawan musuh ngoten gampang. Sing paling abot niku melawan perasaan takut, perasaan was-was sembarang niki. Mergane wong lek duwe penyakit was-was niku tambane angel krana dheke niku penyakiti ceket. Andar muga kula ambek sampeyan dipun paringi slamet dening Gusti Allah saking penyakit sing jenenge was-was. Ndak alimo, ndak gobloko, ndak ganteng, ndak elek, lek wis jenenge penyakit was-was niku meluarat tambane. Awake menungso niku diarani najis kabeh, sing suci awake dhewe tok. Lah iya kok sombong temen sampeyan niku, Pak, Bu. Sak donya ndanuk sing suci sampeyan tok. Ngoten lho penyakit tiyang was-was itu. Kenapa dia kok was-was? Karena dia selalu berperang dengan perasaannya sendiri dan dia dikalahkan oleh perasaannya sendiri. Setiap bertarung dia kalah. Niku adalah orang yang was-was. Nah iso ilang perasaan itu yang was-was niku. Barang ndak najis diarani najis. Nyekel lawang jarene najis, boleh mari dicekel wong. Lah lek wong diarani najis apa wong ndak tahu ngaji, sampean tok tak tahu ngaji. Nggih. Wong padha-padha iso ngaji, Pak. Nek donya niku duduk sampean tok iso ngaji. Kok dikirani wong sing was-was tok niku sing alim. Mboten. Orang was-was itu intinya dia dikalahkan oleh perasaannya sendiri. Jare tiyang sak niki kalah sebelum bertanding. Selalu takut, selalu wedi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat menaklukkan perasaan kita yang menghalangi untuk wusul dan hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita lanjutakan. Laula zuhuruhu fil mukawanat. Lamono ora ono utawi pertelane Allah fil mukawanati ing dalam biro-biro barang kang maujud. Aita jallihi tegesi katone Allah alaiha ingatasi al mukawanat bil wujudi kelawan wujud. Ma waqa'a mongko ora tumibo alaiha ingatasi al mukawanat apa wujudu absorin anane piro-piro peningal. Ailam tu jategese ora den temu apa mukawanat. Wa idza lam tujat arikalane ora den temu apa mukawanat. Fala tu besiru mongko ora bisa ningali apa absor ing mukawanat. Dadi fa wujuduha mongko utawi anane mukawanat. Innama huwa angin pastine utawi wujud iku bitorikil ariyati kelawan coro nyile. Lawan dalan nyile. Andai kata Gusti Allah mboten katon, tidak menampakkan azatnya di dalam barang yang maujud. Aita jalihi alaiha bil wujud. Andai kata Allah tidak menampakkan zatnya di dalam barang yang maujud itu, ma waqa'a alaiha absorun, maka wujudu absorin, niscaya pandangan tidak akan bisa mengatakan ada pada mukawanat. Kulo kali panjenengan, delok hayawan macan gede, niku bisa nih moto kulo kali panjenengan ketok datang macan, melihat pada harimau itu karena di dalam harimau itu Allah menampakkan dirinya. Kok andai kata Gusti Allah, mboten ngetok no zati onten di harimau kita gak akan bisa melihat. Roto angel contoh nih, sing gampang itu. Kulo kali panjenengan nyambut gawe dodolan. Dodolan apa sing enak? Pun dodolan kupang mawon. Utawa dodolan bakso. Dodolan bakso niku wis sampean rageni kelawan enak banget. Bakso ni enak, pentole enak, pelayanannya juga bagus. Harganya cukup bersaing dan terjangkau. Lek jarene akal, akal kita mengatakan pasti jualan kita ini akan laku dengan keras dan labanya akan cepat banyak. Jarene akal, tanpa mengira bahwasanya di dalam lakunya barang itu adalah Allah yang menampakkan. Sing dadekno laku, sing dadekno lari, sing dadekno iso oleh bati, ake wong seneng, akeh wong tuku niku Gusti Allah menampakkan di situ. Loh kalau Allah tidak menghendaki hal yang seperti ini, nuwun sewu, bakso sing sampean dol ku enak koyo nopo? Regane murah koyo apa? Uang lek kadung nang Allah disetir atine ndak arep, mboten kira payu baksune sampean. Dadi murni sing dadekno selera makan enak baksune sampean, sing dadekno rasa seneng tuku baksune sampean, sing dadekno karep moro nang nggene dodolan sampean niku Gusti Allah menampakkan zatnya di situ. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya di situ, maka tidak akan terjadi yang namanya laris. Tidak akan terjadi yang namanya payu. Payu, laris, niku kabeh. Niku krono Gusti Allah menampakkan di situ dengan cara menjadikan hati orang itu karep tuku bakso ning sampean. Ndadekno selerae uang niku cocok karo selera bakso ning sampean. Dan seterusnya. Lek Gusti Allah mboten karep menampakkan dirinya situ, enggak akan terjadi itu. Dodolan nopo mawon pun sampean api ibarangi, sampean murai regane. Nek Gusti Allah sik durung ngekei, wayahe payu, ndak kira payu, senajan no payu sampean ajur. Dodolan paling mek sedina rong dino. Lek barang mergane, kayu sak mestine harganya 150 ribu sak batang. Sampean kepingin nang laris didol selawewu. Ya payu waktu itu. Mari ngono sampean. Ndak iso kulaan mana. Lewis ndak iso kulaan mana. Sapa sing katene tuku. Konkret perhitungane saking Gusti Allah niku konkret. Jadi semua yang kita pandang, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Karena di situ Allah menampakkan zatnya di dalam sesuatu yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan, dan seterusnya. Jadi wa dhuhurul haqi. Lek ngoten innama huwa bitoriqil ariyah. Allah menampakkan zatnya pada setiap sesuatu yang kita lihat niku koyok-koyok Gusti Allah ngekei silian mawon. Kata Pak, tiang dodolan asale laris-laris-laris-laris, moro ndak payu, padahal jualane pancet. Dodolan kupang asale laris. Dodolan cilok asale laris sampai iso tuku montor. Sampai iso mbenek no oma, sampai iso haji. Mari brek haji, brek entek. Sampai takoni nang wong sing dodolan. Apa kok malih ndak payu dodolane? Jawabane, lah yombo. Apa kok yombo? Karena dia enggak tahu. Dan yang tahu, laris karo mboten niku Gusti Allah nyili sampean. Ngoten lho Pak. Sedaya barang-barang laris ngoten punan. Koyok penyanyi, biyen lawaris penyanyi niku. Suwe-suwe moro-moro ndak payu. Sapa sing dadekno ndak payu? Cinten sing dadekno payu? Sedaya niku Gusti Allah. Allah nyekek menampakkan zatnya pada orang itu sehingga laris. Kemudian dijekek nang Gusti Allah malah ndak payu. Mergane antarane laris karo ndak payu, tolong jangan dijadikan satu yang mengecewakan dan jangan dijadikan satu masalah yang membanggakan. Krono kabeh niki pas sedaya nggih menika sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah nyili kula mbek sampean. Azate nang Gusti Allah diseke wonten ing riku. Dengan bentuk kehendak seneng, bentuk kehendak seleranya yang cocok, bentuknya enak, bentuk kekarepan. Niku silian saking ngarsane Gusti Allah. Mergane lek wonten arek wayahe rabi ndak rabi sampean ojo susah. Kita hanya tinggal menunggu waktu kapan Gusti Allah bakal maringi silian datang kula panjenengan sedaya. Kapan Allah akan menjadikan anak sampean niku laris? Kapan Allah akan menjadikan anak sampean niku payu? Wis ana ndek Gusti Allah kabeh. Ndak payu ya ojo susah, payu ya ojo terlalu bunga. Dadi wong sugih ojo terlalu sombong. Dadi wong ndak duwe ya ojo terlalu minder. Biasa-biasa mawon. Krana teng donya niki semuanya adalah merupakan tempat Allah meminjamkan zatnya di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan kitab Ikam ingkang kawula hormati, mandhar muga kula kali panjenengan barokahipun pengaosan kitab Ikam karanganipun Syekh Ahmad Ibni Athaillah. Asakan dari menika kula kali panjenengan betul-betul bisa mengukur sampai di mana kemampuan hati kita untuk berjalan menuju datang ngarsane Gusti Allah tanpa harus menyalahkan satu dan menyalahkan yang lain, apalagi ngomong soho ngerasani ulama sing tepak ngomong utopi dato atau orang-orang yang punya peranan di dalam hal-hal tersebut. Mandar muka kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul punya hati yang menyadari bahwa hati ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Hati hanya mampu menduga, hati hanya mampu menyampaikan firasatnya. Ketentuannya yang lebih tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang punya veto segala-galanya. Saking kula mbok menawi wonten kekirangan utawa kekhilafan, kaula nyun agungipun pangapunten, wa hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.